Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan karunia dan pertolongannya, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kepada para keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah kesekian kalinya kita mengadakan kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah di ma'had tercinta kita ini, yang pada kesempatan daurah kali ini kita mengundang Al-Ustadz Muhammad Afifuddin As-Siddawi dari Kota Gresik. Beliau adalah pengasuh Ponpes Ma'had Al-Bayyinah Kota Gresik. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah Kota Surakarta, insyaallah dimulai pagi ini, dan nanti sesi kedua akan dimulai pada pukul 09.30 atau setengah 10 insyaallah, sampai dengan selesai dan disambung ba'da zuhur dengan tanya jawab seperti itu. Min fadlikum, kepada para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan di secari kertas kemudian dikumpulkan di panitia yang berada di depan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja tidak berpanjang kata, untuk sesi pertama ini ba'da subuh kita akan mengangkat tema atau judul Agamamu Dilihat dari Temanmu, dengan pembahasan kitab Lamudurul Mansur Min Qawlil Ma'thur, karya Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi rahimahullah ta'ala, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin As-Siddawi hafizahullah ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanul Fitrin, Azzaikumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, menghamba, mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah gariskan berupa syariahnya. Yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dan yang terakhir yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beribadah kepada Allah azza wajal dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin. Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menjabarkan kepada jin dan manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah, menjelaskan tentang syariatullah, menjelaskan tentang jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, dijelaskan dengan gamblang, jelas, rinci, detail. Diturunkannya kitab suci, terkhusus Al-Quranul Karim, yang dijabarkan dengan hadisnya Rasulullah SAW dan sunnahnya, juga padanya ada penjelasan detail, rinci, gamblang, jelas tentang bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah. Dijelaskan tentang ahkamus syariah, dijelaskan tentang bimbingan-bimbingan sunnah, dijelaskan tentang jalan yang lurus. Barang siapa yang menapaki jalan yang lurus ini, menapaki ibadah, menapaki sunnah, dan dia masyhur dengannya, maka dikatakan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sunni, di atas sunnah, salafi, kembali kepada pemahaman salaf. Dan sebaliknya, yang tidak beribadah kepada Allah atau beribadah tidak dengan ketauhidan, atau yang beribadah dengan ikhlas, dengan tauhid, tetapi tidak di atas sunnah, siapa saja yang menyimpang dari syariatullah, dari jalan yang lurus, dan dia masyhur dengan itu, maka dikatakan sebagai orang yang menyimpang, yang sesat, dalun munharifun, dikatakan fasiqun, fajirun, bahkan mungkin dikatakan sebagai orang yang kafirun, musyrikun, tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Ini perkara yang jelas. Mukminin, muttaqin, salihin, masyhur dengan kebaikannya, masyhur dengan kesalihannya, dengan sunnahnya. Sifat-sifat mereka, kriteria mereka jelas dikenal, diketahui. Juga sebaliknya, seorang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang dikatakan munharif, hizbi, fasiqun, fajirun, ila akhiriha, jelas kriterianya, sifat-sifatnya, dan yang berkaitan dengannya. Ada klasifikasi yang gamblang. Hadza mu'min, hadza kafir, hadza muwahhid, hadza musyrik, hadza salih, hadza fasik, hadza sunni, hadza sahibu hawa hizbi. Jelas. Dan ikhwan fillah azakumullah, pilihan kita cuma satu. Menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya di atas sunnah, meninggalkan semua bentuk penyimpangan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kefasikan, dan yang lainnya. Dan yang kedua, di dalam menilai orang lain, kita hanya diminta untuk menilai mereka secara zahir, yang menampakkan kepada kita kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, sunnahnya, dia orang baik. Kita dekatkan, kita dekati, kita percaya kepada dia, kita majlis dengannya, kita musyawarah dengannya, sinergi ta'awun da'awiyah, ta'awun aral birr wa taqwa dengannya. Sebaliknya, orang yang menampakkan yang masyhur dengan kejelekannya, penyimpangannya, kebid'ahannya, kerusakan-kerusakannya, kita tinggalkan, kita jauhi. Tidak kita dekatkan, kita enggak majelis dengan dia, dia enggak majelis dengan kita, kita enggak ta'awun dengan mereka, terpisah. Ini yang disebutkan dalam asar yang datang dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, belum menjelaskan wahyu telah putus, maka kata beliau, faman abhar lana khairan aminnahu wa qarrabnahu, yang menampakkan kepada kami kebaikannya, kami merasa aman dengan dia, kami percayai dia, kami dekatkan dia. Waman abhalna syarran, dan sebaliknya, yang menampakkan kepada kami kejahatannya, kejelekannya, lam na'manhu, kita tidak percaya kepada dia. Walam nuqarribhu, kita tidak mendekatkan dia. Walaupun dia mengatakan inna saritul hasanah, walaupun dia mengatakan, menegaskan batin dia, niatan dia baik. Hadza wadih. Ikhwanul fiddin azakumullah, di sana ada pihak-pihak, ada orang-orang secara zahirnya ala khairin, secara zahirnya ala solahin, ala sunnatin. Zahirnya sunni, ala sunnah, salafi. Zahirnya baik, zahirnya bertakwa kepada Allah SWT. Namun sesungguhnya, barakallahu fikum, orang-orang ini menyimpan sesuatu dalam hatinya, menyimpan sesuatu pada pemahamannya. Ada fikrah munharifah, pemahaman yang menyimpang. Ada sebuah misi terpendam, sebuah makar terpendam, sebuah penyimpangan yang terpendam ada dalam hatinya, dalam pemahamannya, dalam fikrahnya, dalam prinsipnya. Namun barakallahu fikum, tidak dia tampakkan, tidak dia munculkan. Bisa jadi liquwati ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah salafiyin kuat. Bisa jadi dakwah salafiyah tersebar, dicintai oleh kaum muslimin, kuat. Bisa jadi ada sosok yang disegani, entah para penguasa atau tokoh-tokoh masyarakat atau du'at ilallah, para ulama atau para ikhwah al-fudala yang disegani, sehingga dia tidak memungkinkan menampakkan fikrahnya, tidak memungkinkan menampakkan jati dirinya, prinsip sesungguhnya kala itu. Atau mungkin juga dia lemah, atau mungkin dia juga tidak memiliki teman-teman yang semisalnya, atau memang dia sengaja menunggu saat-saat tertentu, momen-momen tertentu untuk menampakkan hakikat dia. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan al-mutasattir bis sunnah, seseorang yang menyembunyikan dirinya dengan bimbingan sunnah. Walaysa minha, padahal dia bukan termasuk sunnah. Ini yang disebut juga dengan sebutan ad'iya'us sunnah walaysa minha. Para pengaku-pengaku ahlus sunnah, padahal dia bukan ahlus sunnah. Pengaku-pengaku di atas sunnah, padahal tidak demikian keadaannya. Ikhwanul fillah na'azakumullah, jati diri orang semacam ini akan tersibak, akan terbongkar, akan dia keluarkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, manakala dia mendapati dirinya kuat, mendapati dirinya ada ansar wa atba', pengikut, pembela, komunitas yang cukup kuat. Atau barakallahu fikum, akan keluar dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya hakikat dirinya tadi ketika ada sebuah peristiwa yang menimpa dia, ketika ada sebuah fitnah yang pecah, yang terjadi, yang melanda di tengah-tengah kaum muslimin, entah yang ada di luar sana atau apalagi yang ada di daerahnya, di negaranya. Dia muncul dengan sendirinya keadaan dirinya, jati dirinya, barakallahu fikum, terbongkar. Terkadang dia sadar memang seorang yang makir, terkadang dia gak sadar ternyata dia sudah tersibak keadaan dirinya, barakallahu fikum. Ikhwanu fitina azakumullah, salafuna salih, semoga Allah merahmati mereka, memiliki tariqah, cara, maslak, upaya ditempuh mendeteksi orang-orang yang semacam ini. Mendeteksi orang yang semacam ini lebih dini, lebih awal, dengan cepat, secara alami. Gak mungkin direkayasa. Secara alami gak mungkin direkayasa. terlihat siapa orang-orang ini sesungguhnya. Ala sunnatin au ala hawa, ala khairin au ala syarr. Barakallahu fikum. Dan itu cukup banyak. Tariqahnya cukup banyak. Maslaknya cukup banyak. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah apa yang kita kaji, barakallahu fikum, pada kesempatan mulai pagi hari ini sampai selesai nanti. Kita akan membahas satu pembahasan dari kitab Lamudurul Ma'thur Nul Qawlil Ma'thur Fil I'tiqadi Was Sunnah, yang ditulis oleh Abu Furaihan Jamal bin Furhan Al-Harithi rahimahullah, yang mengumpulkan beberapa asar hadis, asar kalam para imam tentang hukmus salaf alal mar'i biqarinihi wa mushahu. Pembahasan yang ke-36 dari buku ini. Hukum salaf, salaf menghukumi seseorang dengan qarinnya, dengan kawannya, dengan teman dekatnya. Wa mushahu, dan dengan siapa dia berjalan. Ini salah satu thariqah. Dilihat siapa sahabat karibnya. Dilihat siapa teman dekatnya. Dilihat dengan siapa dia berjalan. Siapa yang suka jalan bersama dengan dia. Barakallahu fikum. Ini namanya persahabatan. As-suhbah. Bersahabatan. Dari sini pula barakallahu fikum akan dijabarkan poin yang kedua nanti. Sesuatu yang secara alami terjadi pada seseorang dan itu digunakan oleh kaum salaf menilai orang tadi, yaitu ulfatuhu, kecondongan hatinya, kenyamanan hatinya kepada siapa, dengan siapa. Itu bergandengan dengan pembahasan sekarang ini, ulfatu. Ini akan dibahas cukup panjang di dalam buku ini barakallahu fikum. Kita dahulukan pembahasan ini, ketika ada waktu nanti akan disertakan poin-poin yang berikutnya barakallahu fikum. Sebelum kita membahas, kita membaca langsung bab ini. Kita kasih mukaddimah-mukaddimah penting untuk memahami pembahasan ini. Barakallahu fikum. Khana mitina azakumullah. Yang memotivasi seseorang itu memiliki persahabatan yang baik atau keburuk adalah keimanannya, kadar keimanannya. Ketika imannya dia benar, akidah dia benar, manhajnya dia benar dan lurus, akan bagus persahabatannya. Tapi ketika mulai menurun, sudah mulai masuk pada fase futur, lemah keimanannya, lemah semangat keimanannya. Di fase ini barakallahu fikum, dia akan terpelanting kepada sebaliknya. Mudah untuk berjalan bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Imma jelek dengan syubhatnya, imma jelek dengan syahwat dan kemaksiatannya. Ini yang pertama. Mukaddimah yang pertama barakallahu fikum. Mukaddimah yang kedua dalam bab ini, khonafitina azakumullah, secara alami enggak mungkin direkayasa barakallahu fikum. Masing-masing orang akan merasa nyaman dengan yang semisal. Ini yang disebut dengan ulfah. ya, masing-masing orang akan merasa nyaman, akan merasa tenang bersama dengannya semisal. Bahkan dia akan mencari orang yang semisal. Ini secara umum. Ketika dirinci secara realnya ada dua keadaan. Yang pertama adalah ulfahnya bagus, mahmudah, terpuji. Ketika memang bersama dengan orang-orang yang baik, muslim dengan muslim, sunni dengan sunni, soleh dengan soleh, yang bertakwa dengan yang bertakwa, menjadi bagus. Ulfatun mahmudah, kita jadi tahu ini orang baik. Dan yang kedua, ada yang madzmumah, yang tercela, yang dikatakan yang menyibak jati dirinya ketika bersama dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, yang menyimpang. Alami kafir dengan yang kafir, musyrik dengan yang musyrik, yang fasik dengan yang fasik, sahibu hawa dengan sahibu hawa, hizbi dengan hizbi, fatan dengan fatan, masybuh dengan masybuh, masybuh yang terkena syubhat. Itu alami, itu alami, barakallahu fikum. Tidak mungkin direkayasa. Itu yang namanya ulfah. Mukadimah yang ketiga, barakallahu fikum. Ketika ada dua hal yang berbeda, dua hal yang bertentangan bisa menyatu, bisa menyatu, itu pasti ada sesuatu yang mempertemukan di antara mereka berdua. Pasti akan ada sesuatu yang mempertemukan mereka berdua. Ketika dua perkara tadi itu, barakallahu fikum, baik dan jelek, baik dan jelek, soleh dengan fasik, sunni dengan hizbi, ya, bisa ketemu, bisa menyatu, ada sesuatu yang mirip, yang sama di antara mereka berdua tadi. Bisa jadi perkaranya mubah, prinsip terjaga. Misal satu profesi, satu profesi, satu pekerjaan dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis keduniaan, bisa menyatu. Perkaranya dalam bab yang mubah, profesional, prinsip terjaga masing-masing. Kok ada ya ini seorang sunni salafi, aku nafillah, kok bisa dia berjalan bersama sosok hizbi, ada khariji, ada ikhwani, ada munharif yang kita kenal. Cek, oh, pekerjaan, itu namanya hirfah maisha. Oh, pekerjaan, ya memang dia di kantor yang sama, di perusahaan yang sama, di bagian yang sama, ya mau gak mau ya bersama-sama. Semata-mata itu profesionalisme sebuah pekerjaan, terjaga prinsip. Hanya di kantor kayak gitu, selebihnya lakum dunukum waliyadin, selebihnya ana salafi inti hizbi, pisah. Dan akan nampak dalam kesehariannya, seorang salafi akan berupaya bagaimana caranya tidak sering kumpul sama orang seperti ini, walaupun sekantor, walaupun sepekerjaan. Bersama tapi hatinya berbeda. Yang inilah mas, perkara yang sebenarnya mubah dikarenakan sebuah kondisi, barakallahu fikum. Kok bisa ya dia satu ruangan dengan orang yang menyimpang? Ada aku nabila sunni salafi, kif dia satu ruangan dengan seseorang yang menyimpang seperti itu? Ya emang tempatnya sama, kantornya sama, pekerjaannya sama, jadi situ ini kursi dia, itu kursi dia, yang nggak mungkin dirubah. Satu tempat hatinya berbeda. Inilah bas. Seorang sunni salafi akan mencari yang terbaik. Ketika kondisinya menggelisahkan, membuat tidak nyaman, manhajnya, prinsipnya, akidahnya, dia akan meminta dimutasi ke tempat yang lain. Jangan sama dia. Atau persen dari pekerjaan yang lain supaya jangan kumpul sama orang kemahalan. Itu nampak dari kesehariannya barulah. Atau ada hal yang lain, sesuatu yang mempertemukan antara mereka. Dan hal yang lain itu barakallahu fikum pasti jelek. Dan yang jelek itu bukan orang fasiknya, memang dia orang fasik. Bukan sahibu hawanya, emang dia orang menyimpang. Yang jelek itu pada orang yang zahirnya saleh, zahirnya baik, zahirnya sunni. Ada yang tidak beres pada keadaan dunia. Apa ini? An-nifaq. Ada nifaq pada seorang tadi. Ini katakan ada sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Penyimpangan, makar, dan segala macamnya. Itu namanya nifaq. Zahirnya sunni, batinnya sama dengan orang yang dia majelis dengannya, jalan bersama dengan dirinya. Barakallahu. Nah, akan disebutkan insyaAllah athar dari Fadl ibn Iyad rahimahullah ta'ala yang menekaskan masalah ini. Beliau mengatakan fala yumkinu ayyakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Tidak mungkin seorang sahibu sunnah bisa berbahasa basi melunak kepada sahibu hawa, sahibu bid'ah, melainkan dari kemunafikan. Ketika dicek, tidak ada asbab yang mengubah, maka yang ada asbab yang melanggar syariah, nifaq. Sama dengan kondisi yang namanya burung. Ini poin yang berikutnya, lebih labas disamakan dengan yang tadi. Pertemanan ulfah pada manusia, upaya untuk mencari yang sejenis, yang satu tipe, yang satu syakil, sama kayak burung. Sama dengan burung barakallahu fikum. Ya, yang namanya burung akan hinggap kepada yang sejenis. Inna tuyura ala ashkaliha taqal. Disebutkan sebuah athar dari Malik bin Dinar, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan la yattafiqu thnani fi ishratin. La yattafiqu thnani fi ishratin illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhar. Tidak akan bisa bersepakat dua orang dalam sebuah pergaulan, persahabatan, interaksi, melainkan pada salah satunya ada sifat yang dimiliki sama yang lain. Ada yang menyatukan di situ. Wa inna ajnasan nasi kayak ajnas tayr. Belum mengatakan jenis manusia sama kayak jenis burung. Wala yattafiqu naw'ani min at-tayri fi at-tayrani illa wa bainahuma munasabah. Tidak akan mungkin bersepakat dua jenis burung dari burung-burung yang ada ketemu bareng, melainkan pasti di antara mereka berdua ada munasabahnya, ada yang sesuai, ada yang sama. Wa ra'a yawman ghuraban ma'a hamamatin. Suatu hari, suatu kali Malik bin Dinar, semoga Allah merahmatinya, melihat ada burung gagak bersama dengan burung merpati. Ini gagak, ini merpati. Faqala muta'ajiba. Beliau bergumam takjub, aneh. Ittafaqa wa laisa min syakkin wahid. Kok bisa ya? Mereka dua burung ini kok bisa bersama-sama? Padahal beda tipenya, beda jenisnya. Ditunggu sama dia. Aneh. Tsumma tara. Kemudian dua jenis burung itu terbang. Fa idza huma a'rajan. Ternyata dua burung itu sama-sama pincang. Sama-sama pincang. Faqala belum mengatakan minha huna ittafaqa. Dari sinilah dua burung itu bisa bersepakat. Dari mana ya, Pak? Dari kepincangannya itu. Ini pincang, ini juga pincang. Sama-sama pincang, senasib bisa ketemu. Dipahami insyaAllah ya. Hadza wadih. Pasti ada sesuatunya. Cek, cek. Oh, di sini ketemunya. Kalau perkara mubah, labas. Tapi ketika bukan perkara mubah, itu pasti ada yang tidak beres pada sunninya. Pada orang yang zahirnya sunni, zahirnya salafi, zahirnya saleh, bertakwa kepada Allah. Tidak beres pada dianya. Barakallahu fiikum. Yaitu cara untuk membongkar keadaan dirinya. Pasti ada yang sama ini. Begitu. Ima sama-sama ahli syubhatnya, ima sama-sama faktanya, ima sama-sama punya fikrah pemahaman yang serupa, ima sama-sama punya makar yang sama, atau memiliki watak yang sama, tabiat yang sama, perangai yang sama, misi yang sama, akan ketemu di situ. Walaupun mungkin barakallahu fikum di hal-hal yang lain berbeda, di hal-hal yang lainnya tak bakal ketemu, tapi subhanallah bisa ketemu. Satu poin yang menyatukan mereka ini. Yang kita tahu dulu orang-orang ini sunni harus sunnah bersama dengan harus sunnah, yang ini bersama dengan sahibu hawa, tak pernah ketemu dalam perkara-perkara yang lain, tak pernah ketemu. Tidak mungkin dan tidak pernah bersama-sama. Kok ini bisa bersama? Oh, sama-sama fatan. Contoh. Sama-sama tukang fitnah. Asyik akhirnya. Dulu bermusuhan, sekarang bisa berangkulan. Kenapa? Ada satu perkara yang menyatukan mereka. Munasabah bainahuma. Dan ingat ketika bukan perkara yang mubah, itu pasti perkara yang jelek. Kata kuncinya an-nifaq, itu karena kemunafikan. Barakallahu fikum. Mukadimah yang berikutnya adalah barakallahu fikum dalam menilai atau menghukumi seseorang dengan sahabat karibnya, menghukumi seseorang dengan ulfahnya, itu tidak bisa serta-merta. Harus ada upaya terlebih dahulu munasohah, menasihati dia terlebih dahulu, dipastikan terlebih dahulu memang dia tidak mengerti, tidak tahu siapa sahabat karibnya itu, siapa teman dekatnya itu, siapa orang yang dia condong ke sana itu. Tidak langsung. Jadi ada upaya munasohah, terutama di zaman mutaakhirin, terutama di zaman sekarang ini. Ketika kamu menyaksikan, kamu melihat ada seorang sunni kok bisa asyik dengan sahibu hawa, tegur dia, nasihati, ya akhi hadza rajul hizbi, ya akhi hadza rajul fatan, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini, hati-hati, dia bukan teman ente. Ketika dia mengorang yang jahil, tidak paham, langsung sadar, langsung rujuk, langsung tobat, langsung dia tinggalkan orang seperti itu. Tanda ada zalla, ketergelinciran atau ghaflah, kelalaian pada dirinya. Cepat diingatkan. Tetapi ketika memang dia orangnya memang tidak beres, memang ada perkara yang terselubung dalam hatinya, tidak bakal mau menerima nasihat. Akan banyak alasan, akan banyak argumentasi, akan banyak syubhat. Ketika itu ilhaqu bihi, gabungkan dia dengan temannya tadi. Kita akan dibawakan beberapa kalam dari para ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Mukadimah yang berikutnya. evaluasi al-ulfah was-suhbah, evaluasi persahabatan kita dan kecondongan hati kita. Ya, dievaluasi barakallahu fikum. Ketika hati kita, kecondongan hati kita kepada orang-orang yang khair, kepada orang-orang yang baik, alhamdulillah dijaga. Tapi ketika hati kita, kecondongan kita kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, yang menyimpang, segera diperbaiki. Ada yang tidak beres pada keimanan kamu, kepada manhajnya kamu. Ulfa kamu lagi bengkok, segera kamu perbaiki. Atau dengan bahasa yang lain, barakallahu fikum, ketika kamu mendapati pada diri kamu, pada hati kamu tidak nyaman dengan orang baik, lari dari orang baik, menjauh dari orang baik, tidak suka dengan orang baik, itu lagi error ulfa kamu itu. Segera kamu perbaiki, hilangkan itu. Kamu sedang bermasalah besar. Atau lebih nyaman, hati kamu lebih nyaman dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang fasik, lebih nyaman dengan orang-orang yang menyimpang, lebih nyaman dengan para ahli syubhah, para masbuhin, para fatanin, para sahibul fitnah. Kok nyaman dengan mereka? Itu enggak beres. Segera kamu benahi, segera kamu perbaiki. Ulfa kamu error, persahabatan kamu itu error. Segera. Kalau tidak, Anda akan disematkan, dilabeli sama dengan orang yang Anda nyaman dengannya, atau Anda akan dilabeli Anda bukan termasuk orang yang baik tadi. Bahari Anda baik, kenyataannya Anda bukan orang baik. Dan itu alami. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjabarkan hadis al-arwahu junun mujannadah, yang namanya arwah satu pasukan yang berkumpul, yang menyatu. Ibnul Jauzi memberikan faedah. Beliau mengatakan wa yustafadu min hadzal hadis, dan diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilatun aw salah. Seorang insan ketika mendapati pada dirinya perasaan lari, enggak nyaman, menjauh dari orang-orang yang punya keutamaan dan orang saleh. Fayambaghi ayyabhathanil muqtadi lidzalik, maka seyogyanya, seharusnya dia mencari tahu apa yang menyebabkan seperti itu. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Kenapa dia enggak suka dengan orang saleh? Kenapa dia enggak suka dengan salafiyin, dengan ahlu sunnah? Kenapa? Segera kamu cari. Liyas'a fi izalatihi, supaya dia berupaya untuk menghilangkannya. Hatta yatakhallasa minal wasfil madhmum, supaya terselamatkan dari sifat yang tercela tadi. Wa kadzalika alqawlu fi 'aksih, begitu pula penjelasan pada lawannya. Pada lawannya, ketika dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa senang dekat atau didekati oleh orang-orang yang gak beres, cek ulfanya kamu tadi. Ini ada yang gak beres. Apa pemicunya? Kok malah orang-orang kamahada, orang-orang yang dikenal kejahatannya, kejelekannya, syubhatnya, fitnahnya, kok malah mendekat kepada kamu? Kok malah menyukai kamu? Kok kamu merasa nyaman dengan mereka, yang seharusnya kamu lari dari mereka? Kenapa? Cek sebabnya, supaya kamu menghilangkannya dan terlepaskan dari sifat yang tercela. Kalau kamu biarkan, Anda akan digabungkan dengan tipe-tipe seperti itu. Akan terbongkar jati diri Anda. Barakallahu fiik. Mukadimah yang berikutnya. Ini biar gampang, saya baca biar lebih cepat selesainya. Mukadimah yang berikutnya adalah terkait dengan anak-anak kita, para pemuda dan para pemudi. Barakallahu fikum. Dinasihatkan dengan sangat kepada mereka semuanya untuk tumbuh kembang bersama dengan salafiyin ahlus sunnah. Jangan salah persahabatan, jangan salah pertemanan. Ketika Anda bersahabat, berteman, tumbuh kembang bersama dengan orang-orang yang menyimpang, dengan orang-orang yang jahat, maka Anda orang yang jelek, dan orang lain akan berputus asa dari keadaan Anda. Barakallahu fikum. Nanti akan dibawakan beberapa kalamnya para ulama tentang masalah ini, seperti yang disampaikan oleh barakallahu fikum Amr bin Qais al-Mula'i, yang akan dibahas insyaallah ikhwan, dan juga dari Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jama'ah farjuh. Kalau kamu menyaksikan seorang pemuda awal mula tumbuh kembangnya bersama dengan ahli sunnah, harapkan kebaikan dia. Fa idza ra'aitahu ma'a ahli bid'ah fa yasminhu. Tapi kalau kamu mendapati dia bersama dengan ahli bid'ah, awal mula tumbuh kembangnya bersama dengan orang yang menyimpang ahli bid'ah, fa yasminhu. Maka putus asalah dari dia, enggak ada harapan kebaikan daripadanya. Barakallahu fikum. Fa inna syaba ala awal nusuhihi, dikarenakan seorang pemuda tergantung awal mula tumbuh kembangnya. Maka ini penting diperhatikan sama orang tua dan juga para pemuda berkhusus, harus sebagai orang tua mengarahkan anak-anaknya supaya persahabatannya, pertemanannya, kecintaannya, kecondongannya kepada ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Melatih mereka selalu bersama dengan salafiyin, dalam suka dan duka bersama dengan salafiyin. Tenang enggak tenang, ada problem enggak ada problem, bersama dengan salafiyin, jangan lepas dari mereka. Barakallahu fikum. Diawasi. Diawasi barakallahu fikum. Nah, mukadimah yang terakhir. Barakallahu fikum. Mukadimah yang terakhir adalah seseorang yang menyimpang, entah dikatakan sahibu hawa atau dia seorang mubtadi al-bid'ah, tidak akan bisa menyembunyikan satu poin ini, as-suhbatu wal-ulfa. Mereka bisa menyembunyikan segala sesuatu, menyembunyikan pemahamannya, menyembunyikan makarnya, menyembunyikan semuanya, tapi tidak bakal bisa menyembunyikan kecondongan hatinya dan persahabatannya. Dari situlah kaum salaf membongkar keadaan mereka. Juga orang-orang yang syar, orang yang jahat, orang-orang yang fasik, yang fajir, sahibul makr, orang yang punya makar, bisa dia menyembunyikan semuanya, disembunyikan makarnya, disembunyikan segala, dia bisa, tapi tidak bakal bisa menyembunyikan ulfah dan sohbahnya, kecondongan hati dan persahabatan dia. Tidak bakal bisa. Gimana bahasanya? Terkait dengan bangga itu. Apa berbahasanya? Tupai kan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Ini. Apa peribahasa masalah bangka itu? Walaupun kau menutupi bangka itu dan sebisanya kamu, ya akan kecium juga yang namanya bau busuk, bau busuk bangka tadi. Jadi semuanya akan terbongkar dengan al-ulfatu was-suhbah. Barakallahu fikum. Akan dibawakan insyaallah kalam a'immah, penjelasan para ulama terkait dengan poin-poin di atas. Barakallahu fikum. Kita akan membaca satu persatu, lafad per lafad yang disebutkan dalam buku ini. Anda akan saya syaratkan apa yang telah disebutkan dalam pertemuan tadi. Ini pembahasannya, ini pembahasannya, ini pembahasannya. Barakallahu fikum. Jam berapa sekarang? Lebih berapa? Oh, pas tengah enam. Nambah itu ya, ngomong ya. Tambah 10 menit. Paling enggak masuk dulu ke bukunya gitu loh. Biar ngikat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Furaihan Jabal Al-Harithi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi risalatihi wa kitabihi Lamdul Matsur min Qaulil Matsur fi Al-I'tiqadi wa Sunnah bab yang ke-36 hukmus salafi 'ala al-mar'i bi qarinihi wa mamshah. Bab kaum salaf menghukumi seseorang dengan qarinnya, dengan teman dekatnya, dan dengan siapa dia berjalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'abidin inna likulli 'abidin atau 'amalin syirratan." Sesungguhnya tiap-tiap ahli ibadah atau tiap-tiap amal ada masa syirrah, masa-masa semangat, masa-masa menggeliat. Walikulli syirratin fatrah, dan pada tiap-tiap masa semangat ada masa-masa futur, masa-masa lemah semangat, loyo semangat. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Bisa jadi futurnya kepada sunnah atau kepada bid'ah. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada aflah. Maka barang siapa yang masa-masa syirrahnya kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah dan beruntung. Disebut dalam lafaz yang lain, faman kanat fatratuhu, barang siapa yang masa-masa futurnya, masa-masa lemahnya masih kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan hidayah dan beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak, namun barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Ini dari Abdullah bin Amr bin As dan juga dari beberapa sahabat yang lainnya, dan dia sahih. Barakallahu fikum. Kita baca qala Amasyakir rahimahullahu taala fi syahih hadal hadis. Berkata Amasyakir rahimahullahu dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan inna hiddatal amr. Jadi masa-masa tajam, masa-masa semangatnya sesuatu tanaqos, akan terus berkurang. Ila hudu'in wa fatrah, kepada perkara tenang, tidak panas lagi, dan masa-masa futur. Fayajtahidul mujtahidu fil ibadah, seorang yang mujtahid bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Waqad yaghlu fi syiddati wa tamassuk, kadang dia melampaui batas pada syiddahnya, sikap tegasnya, dan tamasuknya, berpegangan dengan ibadah tadi, melampaui batasnya dia. Tsumma tahda hiddatuhu, kemudian tenang hiddahnya, tajamnya, panasnya itu tenang. Ila qasdin fil amr, sampai kepada perkara yang pertengahan, qasd. Fa abana sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annal fatrata allati ta'qubul ghulu, bahwasanya fatrah, masa-masa futur yang muncul setelah ghulu, itu maknanya ta'qub. Awalnya dia semangat yang berlebih, tahu-tahu muncul futur. Yang bagi an takuna ila sunnah, maka harus menuju kepada sunnah. Wal akhdhi biha, mengambil sunnah. Wa adami tahawun bi tarkiha, tidak boleh bermudah-mudah meninggalkan sunnah. Hatta yalzama tariqal huda, sehingga dia menetapi jalan petunjuk. Amma idza kanat al fatratu ila taqsirin wa ihmal, adapun kalau masa-masa futur kepada taksir, kurang atau ihmal, menyanyiakan, mengabaikan sunnah, fa innahal halak, sesungguhnya itulah yang namanya kebinasaan. Ikhwan fillah, azakumullah, memperhatikan di sini babnya ialah salafuna saleh menghukumi orang dengan sahabat karibnya, dengan teman dekatnya. Tapi dibawakan riwayat ini. Ini hadis enggak ada sangkut pautnya dengan masalah persahabatan, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah pertemanan gitu. Hanya menjelaskan masa semangat, masa futur. Apa munasabahnya? Munasabahnya adalah barakallahu fikum, inilah pemicu utama. Al-ba'ith al-hamil, yang memotivasi, yang memicu, yang memunculkan sebab utama orang itu ulfahnya baik atau ulfahnya buruk. Itu syirah dan futurnya. Barakallahu fikum. Ketika dia masa-masa semangat dan dia betul-betul di atas sunnah, ya kepada arus sunnah, itu kebaikan. Ketika dia mulai beralih kepada selain ahlu sunnah, ulfahnya, persahabatannya, temannya bukan kepada ahlu sunnah, ini lagi futur. Ini orang lagi futur, lagi patah semangat, lagi loyo semangat keimanan dia, lagi futur. Futurnya kepada perkara selain sunnah, ulfahnya kepada selain ahlu sunnah, halak, binasa dengan itu. Tetapi ketika dia masa futurnya dia perjuangkan selalu kepada sunnah, kepada arus sunnah, selamat, sukses, dikasih hidayah. Dibahasakan suka duka dengan arus sunnah. Ada masalah? Enggak ada masalah dengan arus sunnah. Dia kena sesuatu problem atau tidak dengan arus sunnah. Ketika lagi futur sama arus sunnah, selamat dia. Ulfahnya bagus. Tandanya dia sunni hakikatan. Tapi ketika dia sudah mulai futur-futur begitu, larinya kepada selain sunnah, selain ahlu sunnah, kelihatan aslinya, ulfahnya, dan dia binasa. Fa innahal halak. Sehingga semua terkait dengan masalah keimanan. Barakallahu fikum. Devaluasi. Nah, hadza wadihun insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kenapa dibawakan ini pembahasan ketika itu? Sebagai kita tambahan faedah, barakallahu fikum, di dalam mengamalkan sunnah, ya, dalam mengamalkan sunnah, tamassuk bis sunnah, yang sangat dianjurkan adalah al-iqtisad, pertengahan, sederhana di atas sunnah. Jangan sampai melampaui batas, ghulu. Ghulu asbab inhiraf. Jangan terlalu over gitu ya, kan. Tengah-tengah saja sesuai dengan bimbingan sunnah. Jangan melampaui. Mencintai orang tengah-tengah saja, jangan melampaui. Ketika Anda melampaui hulu dalam mencintai seseorang, dia error, susah bagi Anda untuk melepaskannya. Akan muncul asabiyah pada diri Anda. Juga jangan sampai taksir. Jangan sampai kurang dari batasan sunnah. Namanya taksir, tafrid, jangan. Itu juga termasuk asbabul halak. Ketika orang menyimpang, ketika Anda membenci seseorang, bencilah lillahi ta'ala seperlunya saja. Jangan terlalu over dalam membenci seseorang. Sebab ketika dia nanti dikasih hidayah menjadi orang baik, sebagai sahabat kamu lagi, susah bagi Anda untuk insaf. Susah bagi Anda untuk adil. Susah bagi Anda untuk melupakan kebencian di masa lalu. Nempel. Itu bahaya. Sehingga al-iqtisad bis-sunnah. Bersahaja, pertengahan, sederhana di atas sunnah. La ghulu wa la tafrid. La ifrat wa la tafrid. Tengah-tengah. Barakallahu fikum. Ini yang nanti ikhwanuddin azakumullah yang membuat orang itu lebih mudah kembali ketika mengalami masa-masa futur. Dan pasti setiap orang mengalami masa-masa futur. Tapi ketika dia bagus dalam mengamalkan sunnah, dalam menyikapi sunnah, wasat, iktisad, maka akan mudah untuk kembali kepada sunnah. Enggak ada hulu pada dirinya, enggak ada tafat pada dirinya, mudah diingatkan. Barakallahu fikum. Dan ingat, ketika muncul masa-masa futur, jangan pernah sekali-kali mengobatinya dengan perkara kemaksiatan. Jangan sekali-kali mengobatinya dengan perkara-perkara selain sunnah. semakin hancur, semakin jauh, semakin binasa. Ketika muncul masalahnya jenuh, jenuh belajar, jenuh beramal, tetap bersama dengan Ahlus Sunnah, tetap berada di atas Sunnah, barakallahu fikum, akan selamat insyaallah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Nanti akan kita kaji insyaallah selanjutnya pada perjumpaan berikutnya. Semoga berkemudahan tepat pada waktunya, jam 9:30 sampai selesai. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruhnya, rakyatnya dan